想很高涨，阿姑这杆很高这杆，阿弟阿扎拉这里等把巴哈拉达都萨伯巴杜tempat aku berteduh di mana aku dengan segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di seluruh persada Nusantara, pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kebesarannya. Sebagaimana tadi lagu yang diciptakan oleh Bimbo dan juga dipopulerkan oleh kelompok penyanyi Bimbo yang terkenal ini, dan banyak nyanyiannya yang liriknya ditulis oleh penyair puisi Taufik Ismail. Kebesaran Tuhan, segala salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pemirsa, percik perenungan pada pagi hari ini akan membicarakan masalah kebesaran Tuhan. Dari lagu tadi kita banyak menyimak sebuah pelajaran dan sebuah makna dalam kehidupan, bahwa dosa lalu segala doa di mana kita jauh pula lah mungkin Allah, kalau dekat, dekat pula lah mungkin Allah. Hati adalah cermin. Pahala dosa bersatu untuk ditunjukkan oleh hati. Tetapi kepada siapa lagikah kita berteduh kalau bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kami mengundang narasumber yang mengalami suatu gejolak kehidupan yang amat sangat luar biasa, yaitu seorang guru matematika di sebuah SMP, Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony ini mengalami suatu tekanan, musibah, seperti juga negara dan bangsa ini pada saat ini kita menghadapi banyak cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan gigih Pak Sony melalui semua tekanan-tekanan itu, dan alhamdulillah pada hari ini beliau bisa hadir bersama-sama kita. Terima kasih Mas Sony. Kemudian narasumber ahli kami adalah Profesor Dr. Haji Ahmad Mubarok MA. Beliau adalah guru besar psikologi Islam di Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mubarok, di luar sana banyak yang mengatakan bahwa Bapak ini kalau bicara memberi titik embun penyejuk hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sebabnya kami mengundang Bapak pagi hari ini untuk membicarakan hal-hal yang kira-kira kita bisa berbagi rasa dengan para pemirsa. Yang kelihatannya bangsa Indonesia ini, Pak Mubarok, sekarang saya tidak tahu dari mana awalnya, tapi senang menyalahkan orang. Lalu yang keluar dari jiwanya itu, yang ke depan dan yang ke muka itu adalah keluhan daripada kesyukuran. Nanti saya mohon ada analisa sedikit, Pak Mubarok, kepada bangsa dan negara supaya kita semuanya dapat melalui dengan berkah. Ya. Pak Soni, boleh cerita apa yang Anda alami saat-saat yang lalu? Silakan. Sebenarnya Prof, itu adalah berangkat dari sebuah perjalanan yang kebetulan waktu itu adalah bapak angkat saya adalah menderita sakit komplikasi yang sangat berat, sehingga saya harus mengurusi segala satunya sampai akhirnya beliau dipanggil kepada Pak Soni Tangala. Dan dalam perjalanan panjangnya selama 40 hari itu akhirnya saya mendapatkan semacam kepasrahan, yang akhirnya saya harus menderita sakit sampai pada tanggal 25 Desember 2006 yang akhirnya saya harus mengalami ketidaksadaran. Itu kejadiannya adalah jam 11 siang yang tidak diawali dengan sebuah pertanda yang, ya menurut saya nggak ada pertanda kalau saya mau sakit dan jatuh seperti itu. Tapi mungkin berangkat dari rasa kehilangan ayah angkat saya meninggal dan berbagai masalah yang saya hadapi, sehingga mungkin meninggal beban itulah mungkin sehingga saya harus sampai sakit. Yang pada waktu itu juga akhirnya dibawa oleh istri saya ke rumah sakit Siloam di Kebon Jeruk itu, yang kata dokter adalah suhunya sampai 43 derajat. Nah, tapi setelah ada perawatan dari dokter itu, saya tanya sama dokter yang jaga, yang merawat, dok, penyakit saya parah tidak? Gitu. Ternyata dokter yang menurut saya itu ya penuh dengan religius dan agak tua, menurut saya dokter senior di situ, Pak, penyakit Bapak enggak parah. Alhamdulillah dengan kata-kata seperti itu saja saya langsung bisa duduk, Pak, Pak Profesor. Yang menurutnya ada kekuatan lain yang ya, bahwa saya adalah penyakitnya enggak amat parah. Tapi suhu saya waktu itu masih 43 derajat Celcius. Nah, itu pengalaman pertama. Pada hari ketiga setelah perjalanan sakit yang pertama itu, saya menderita akhirnya sampai mungkin dikatakan koma juga saya enggak tahu, karena saya adalah tidak sadar lagi. Yang akhirnya dengan segala kepasrahan, yang waktu itu adalah karena suhu yang panas, kebetulan hujan, sehingga di luar kesadaran saya sampai keluar untuk mencari air, yang ingin bahwa melihat air inginnya adalah ingin apa ya, mencari dingin, pendingin di hati. Tapi sisi lain saya juga seorang yang mempunyai beriman, tanpa di luar kesadarannya akhirnya saya merebahkan diri dengan tiduran, dengan segala kepasrahan tadi, yang kata tetangga adalah saya sampai minta diazani lah. Mungkin dengan kepasrahan tadi alhamdulillah pada jam 11 malam saya dikasih kesehatan oleh Allah, berupa apa, kesadaran penuh. Selama 3 hari ini melawan gejolak rasa beban, mungkin rasa ketidak apa, harus bagaimana saya bertindak dengan segala problematika tadi. Saat itulah saya bahwa memang tidak ada tempat lain kecuali hanya Allah saya bersimpuh, meminta pertolongan, dan setelah saya menemukan kalau memang masanya saya harus menghadap Allah, saya katakan saya siap hari ini. Allah. Tapi kalau memang Allah memberikan semacam kekuatan untuk saya, berilah saya kekuatan untuk itu. Di sisi itulah saya mengalami semacam kekuatan lahir. Yaudah, mungkin ini jalan terbaik. Di tengah kepasaran itu, alhamdulillah saya masih ingatlah kebesaran Allah itu tadi. Sampai hari ketujuh saya mengalami sakit yang amat, ya mungkin antara kapan saya mau dipanggil atau mau kasih kehidupan tadi. Saya teringat kebetulan ini ada banyak dialog ya dengan Allah ya. Saya kurang tahu itu Paul. Pada hari ketujuh itu kebetulan ya, saya juga waktu diajak Bapak dulu adalah ke Kudus, sowan dengan Kyai Haji Musleh itu di hari ketujuh, padahal Kyai Haji Musleh itu udah tiada berapa puluh tahun yang lalu. Tapi pada hari ketujuh ini itu Kyai Haji Musleh yang di Rawamangun, yang di Kudus Pak. Oh yang di Kudus, ini lain lagi ya. Itu yang guru lah bahasanya, yang guru. Hari ketujuh itu beliau seolah-olah mendatangi memberikan sebuah nasihat. Bersabar. Di situ beliau pesan, banyaklah minum air putih. Lah di situ harinya, hari saya ingat saya harus wudu lagi, minum air putih. Alhamdulillah saat itu juga ada kekuatan lain yang merasuki jiwa saya. Baik, Mas Soni luar biasa ya. Ini Pak Mubarok, awal mulanya dari kehilangan orang tua, lalu ternyata kondisi jiwa itu bisa mempengaruhi raga, suhunya sampai naik 40 derajat Celsius gitu. Tetapi lalu ketemu dengan seorang dokter yang disebutnya positive thinking ya, dikatakan saja tidak parah gitu, padahal beliau ini antara sadar dan tidak sadar gitu. Nah, kalau menurut Pak Mubarok, kehilangan gitu ya, kan ada orang yang kehilangan kehilangan kepercayaan, kehilangan harga diri, kehilangan identitas diri, kehilangan macam-macam yang padahal sebetulnya Allah sudah memberikan kepada kita. Bagaimana ini kalau Pak Mubarok melihatnya, Mas Soni ini, sebab Pak Mubarok ini kan psikolog ya. Tetapi kiai juga. Gitu. Jadi perspektif yang Pak Mubarok lihat dalam hal ini apa? Iya. Jadi kalau dikatakan Allah Maha Besar ya. Kebesaran itu bukan hanya diakui oleh pikiran, tapi juga dirasakan kehadirannya. Ya, Allah hadir dalam kehidupan orang, di dalam hati orang, dan terutama hadir di saat-saat puncak. Ya, puncak itu ketika sangat gembira dan juga ketika sangat susah. Itu Tuhan itu hadir. Ya, nah oleh karena itu ekspresi orang dalam puncak emosi itu biasanya yang keluar takbir. Allahu Akbar. Sama orang yang mau dihukum tembak, mau mati, maka mau apa yang kata-kata apa yang terakhir, dia nggak bisa berkata apa-apa kecuali Allahu Akbar hadir, dan dia menghadapi kematian itu dengan tenang. Nah, apa yang dialami oleh Mas Soni adalah jiwanya menghadapi sesuatu yang terasa sangat berat. Tetapi karena Tuhan hadir dalam dirinya, maka lalu ada proses-proses yang kemudian secara fisik berpengaruh, tapi kemudian secara psikologis itu juga mengantar pada semacam penghayatan keadaan dan menerima keadaan itu. Kehadiran Tuhan di dalam jiwa manusia sesungguhnya bukan hanya bagi orang yang beriman. Orang ateis pun pada saat tertentu dia kemudian merasakan kehadiran kebesaran Tuhan. Contohnya komandan tentara ateis ketika melepas pasukannya untuk berperang, maka kata yang terakhir adalah mengatakan semoga kalian menang. Itu ya. Kata semoga adalah menyandarkan kepada kekuatan di luar dirinya yang besar. Meskipun pikirannya tidak mengakui, tapi hatinya merasakan ada kekuatan yang lebih besar di luar dirinya yang mengatur, yang oleh karena itu dia mengatakan semoga atau mudah-mudahan. Pak Mubarok, Pak Mubarok mengatakan puncak-puncak kondisi emosi gitu. Mas Sony menghadapi salah satu puncak yaitu kehilangan gitu ya. Kalau menurut Pak Mubarok, bagaimana agar orang itu tidak perlu merasakan sampai ke puncaknya, tetapi di dalam keadaan biasa pun seharusnya kan orang itu bisa menghadirkan dan dihadirkan dalam hatinya Tuhan itu. Ya. Bagaimana caranya? Itu artinya begini, tidak usah semuanya mengalami seperti apa yang dialami Mas Sony. Iya. Tidak usah kita juga seperti melepas pasukan yang seperti Pak Mubarok ceritakan gitu. Orang yang hidup sehari-hari harus juga mendapatkan kondisi puncak untuk hadirnya Tuhan itu. Ya. Itu sesuai dengan tingkat kedekatan orang kepada Tuhan. Begitu. Ya. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, ya, menerima apapun, itu sebagai sesuatu yang biasa. Kematian sesuatu yang biasa, ya. Kehilangan sesuatu yang biasa, dan orang itu faham terhadap sunnatullah kehidupan bahwa apapun yang diberi oleh Tuhan itu ada maknanya. Dan kalau dia selalu berprasangka baik kepada Tuhan, maka semua yang diterima itu dirasa sebagai satu proses untuk menerima kebaikan. Begitu ya? Iya, iya. Nah, kalau Mas Sony ini pernah enggak merasakan kok kenapa saya harus mengalami seperti ini? Seperti yang mengeluh gitu kepada Tuhan. Atau dikatakannya kurang berprasangka baik ya kepada Tuhan. Pernah enggak? Ya, mungkin kehidupan kita dulunya kan enak gitu Prof ya. Artinya ada keluarga yang itu setelah adanya kehilangan tadi seolah bahwa kita sekarang mau sama siapa. Mungkin gejolak itu yang akhirnya kita rasakan. Yang tadinya mungkin kebetulan kan kami sering ke daerah timur ya, dibesarkan dengan watak yang agak keras gitu. Tapi dengan kejadian itu akhirnya kita sekarang mau agak kerasa, merasa takut jangan-jangan nanti besok kita udah agak ada waktu lagi untuk merenung itu lagi gitu. Dengan pengalaman itu ya akhirnya ya tadi berarti sifat yang tadinya agak mungkin temperamen akhirnya kita mulai mulai halus sedikit gitu. Mungkin ada pengendalian diri menurut saya. Artinya apa? Dari pengalaman itu yang saya rasakan secara pribadi juga, ya, jangan-jangan Tuhan nanti manggil saya secepatnya. Lah, akhirnya apa? Pengalaman itu akhirnya kita ambil apa ya? Ya udahlah, kita sekarang sebaiknya ya dengan cepat tadi. Kita pasrah sama Tuhan lah. Yang penting kita berjalan sesuai dengan hati nurani saya. Insya Allah lah, kalau kita selalu ingat Tuhan tadi, kita akan, ternyata ada ketenangan itu yang kita dapatkan. Iya, Pak Mubarok tadi mengatakan antara pikiran dan hati itu. Kadang-kadang pikiran menolak, tetapi hati percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini konflik atau ini sesuatu yang harus diluruskan supaya orang itu punya pandangan dan pikiran juga sesuai dengan hati nuraninya. Begini Pak Mubarok, sekarang kan banyak sekali kejadian ya. Kemana hati nurani orang itu? Begitu. Ya, kalau umpamanya kita pakai pikiran, kita mungkin menghukum seperti Mak Minah itu. Yang karena tiga buah biji coklat itu, orang semuanya mempertanyakan. Ya memang betul, kalau secara hukum itu memang betul gitu, harus dihukum sekian. Tapi hati nurani kok berontak gitu. Bagaimana ini caranya meluruskan? Itu kalau kita pakai istilah manajemen kolbu, itu memanage jiwanya yang tidak pas. Jiwa ini kan ada subsistemnya. Subsistemnya itu akal, hati, hati nurani, syahwat, ya, hawa nafsu. Nah itu ya. Kalau orang lebih didominir oleh akalnya, dia rasional, tetapi kering. Nah itu ya. Kalau lebih didominir oleh hati, maka dia lebih banyak merasa. Yeah. Ya. Kalau lebih didominir oleh syahwatnya, maka dia inginnya senang. Semua yang memuaskan. Ya. Kalau lebih didominir oleh hawa nafsu, maka yang dicari adalah kepuasan tapi destruktif. Kalau nurani yang bercahaya, maka langkahnya pasti benar, pilihannya pasti tepat. Nah problemnya itu nuraninya itu seringkali tidak bercahaya. Nah cahaya nurani itu tertutup ya oleh dua hal. Yang pertama keserakahan, yang kedua maksiat. Ya. Orang yang serakah itu nuraninya tertutup, ya, sehingga katakanlah orang gajinya udah paling besar, jatah raskin anak buah pun disikat juga, gitu. Karena nuraninya tidak menyala. Yang kedua perbuatan dosa yang sering dilakukan, itu juga membuat nuraninya tidak bercahaya. Maka orang yang biasa berbuat dosa itu seperti orang berjalan di tempat gelap. Salah ambil, salah naruh, salah memutuskan. Ya gitu. Sama kayak hakim yang tadi. Betul. Jadi itu ketidakseimbangan antara kerja akal, hati, nurani, syahwat ini itu ya. Mas Mas Sony, Anda katakan Anda tadinya keras ya. Sekarang sudah tidak sekeras yang dahulu ya. Ya minimal dengan perenungan yang kita alami, perjalanan yang kita alami, akhirnya kita sedikit berpikir Prof, akhirnya apakah hidup ini akan seperti itu terus seperti itu. Nah, mungkin akhirnya ada perubahan. Ya mungkin Profesor tahu lah, kalau guru matematika zaman dulu selalu membawa penggaris yang panjang, selalu keras lah akhirnya. Tapi alhamdulillah saya ingin melakukan dengan sebuah pola yang lain yang berbeda ya, dengan bantuan kasih sayang tadi. Baik, para pemirsa, hamba Allah yang mulia, jangan lupa Anda bisa berbagi pengalaman, berbagi komentar, dan juga berbagi rasa agar kita bangsa Indonesia semuanya belajar dari acara ini. Hubungi 574-3476 atau 021-574-3478. Kita semuanya akan kembali lagi, dan marilah kita dengarkan nanti ada satu lagu yang akan dinyanyikan oleh Saudara Heri Yamba, yaitu nama lagunya Keagungan Tuhan, yang dikarang oleh Said Effendi, dipopulerkan oleh The Lloyd kalau tidak salah. Kita akan kembali lagi setelah break sesaat ini. Kembali lagi dengan percik perenungan tema kebesaran Tuhan. Tadi baru saja kita semuanya mengupas keadaan dan mungkin kalau boleh saya katakan reaksi kimia atau komponen-komponen kimiawi di dalam hati kita. Ada akal, ada hati nurani, ada syahwat, ada hawa nafsu, dan semuanya ini mempunyai produk. Ya, dan produknya akal itu mungkin ya kalau guru matematika bagaimana ya, mungkin yang dominan akalnya ya. Kita memang terbiasa dengan otak kiri, logika. Ya. Jadi apa ini harus bagaimana ini Pak Mubarok kalau guru matematika, atau nggak usah guru matematika, orang yang selalu mengunggulkan otak dan akal gitu. Harus ada keseimbangan. Ya. Mamanya orang yang biasa logika, dia sering berjumpa dengan bencana. Ya. Dengan korban bencana yang enggak masuk akal. Nah, ya. Itu nanti akan ada keseimbangan. Begitu ya. Iya, iya. Maaf ya. Boleh enggak Pak Mubarok kita tarik sedikit kepada manajemen negara atau manajemen dunia ini. Apa Pak Mubarok tidak melihat adanya kecenderungan semua orang itu menaker kesuksesan itu, membuat indikator-indikator kesuksesan itu hanya kepada hal-hal yang terukur dan teramati. Jadi yang measurable dan observable dan harus pragmatis. Kalau tidak rasional ditentang oleh dia. Lalu Tuhan memberikan peringatan kepada kita, ada hal-hal yang terjadi yang di luar kalkulasi atau di luar perhitungan kita. Bagaimana analisa Pak Mubarok? Sesungguhnya pelajaran yang paling menarik adalah dari para founding father ya, negeri kita. Mereka betul-betul menerapkan cara pandang yang pas sekali, seperti yang terungkap di dalam preambul ya, bahwa hanya atas berkat rahmat Allah disertai keinginan luhur bangsa ini merdeka. Jadi untuk dapatnya berkah dan rahmat Allah datang, pertama modalnya adalah keinginan luhur. Kalau keinginannya luhur, maka berkat dan rahmat Allah itu akan datang. Kalau keinginannya buruk, agendanya buruk, maka kita dijauhkan dari berkat dan rahmat Allah. Sekarang yang krisis itu krisis keinginan luhur. Kita lihat aja manuver para politisi sekarang itu. Segala macam itu dipolitisir untuk keinginan-keinginan yang tidak luhur. Maka kita negara sumber daya alam begitu banyak, keberkahannya jauh. Tapi mungkin bukan politisi saja ya, termasuk rakyat juga ya. Rakyat kecil termasuk guru juga mungkin. Kejarannya apa? Mana yang lebih mengemuka di dalam proses pembelajaran Anda dengan anak, otak Anda atau hati Anda? Memang secara kalau kita ngomong profesi kita sebagai matematika, selama ini kan kita harus ada pembuktian, harus logika berarti. Berapa dalam sisi lain menurut saya juga bahwa sentuhan kasih sayang, sentuhan rasa itu perlu kita kedepankan juga. Karena bagaimanapun bahwa anak-anak kita mungkin ya bangsa ini juga perlu kasih sayang yang perlu kita tebarkan juga. Begitu ya. Karena kasih sayang itu perlu menyentuh dengan kasih sayang ada, logika kita akan mengikuti mungkin. Ada satu hal yang menarik. Kelihatannya manusia itu perlu pembuktian. Gitu. Ini bagaimana Pak Mubarok? Ya, saya kira betul ya. Begini. Contoh saya kemudian guru juga ya. Saya dulu guru SD, guru SMP, guru SMA. Ketika pertama guru itu tak lebih pekerjaan. Sebentar Pak Mubarok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa dan dari mana? Saya Amar Pak Arif. Oh iya Pak Amar, silahkan. Assalamualaikum Pak Mubarok. Waalaikumsalam. Tadi memang apa yang dikemukakan Pak Mubarok itu benar, itu adanya bahwa Allah itu bersemi dalam hati nurani setiap manusia, walaupun dia agamanya apapun gitu. Karena hati nurani itulah kata orang tidak bisa dibohongi gitu. Tapi pada saat ini kita lihat hati nurani itu sudah diabaikan dengan terjadinya macam-macam sekarang ini. Sekarang malah nafsu yang menjadi tuan masyarakat sekarang, sehingga keuangan yang berkuasa. Itu menurut Pak Mubarok bagaimana pendapatnya? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sapa dulu satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amar tadi. Ya, halo. Halo. Halo. Ya, silakan. Dari mana dan siapa? Ya, dengan Imam dari Gorontalo. Oh, ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Imam ya. Iya. Ini. Silakan. Ya, kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan juga yang berkuasa menyelamatkan manusia dari kuasa-kuasa setan yang belenggu. Saya ingin membacakan satu ayat yang berbunyi, Ma akrama nisa illa karimun wala aha nahunna illa la'imun. Tidak akan menghormati kaum wanita kecuali seorang yang benar-benar mulia. Dan tiada menghina mereka kecuali orang yang tidak berbudi. Ada juga ayat yang berbunyi, setiap manusia hendaklah masing-masing jadi manusia yang baik dan benar di hadapan Allah. Yang saya tanyakan, Kalau laki-laki memandang wanita-wanita cantik dan wanita-wanita seksi dengan secara sewenang-wenang, laki-laki tersebut adalah manusia-manusia setan di hadapan Allah. Sama seperti Nabi Muhammad memperlakukan dan memandang wanita-wanita seksi dengan secara sewenang-wenang. Akibatnya wanita jadi korban, tidak bebas mempercantik diri sesuai dengan naluri kewanitaannya. Korban kejahatan moral. Jadi kita harus memandang wanita seksi itu dengan sebaik-baiknya, jangan dengan sewenang-wenang, agar kita masuk ke dalam surga, bukan masuk ke dalam neraka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mubarok, ini Bapak yang harus menyapa. Yang tadi Pak Ammar mengatakan, Allah bersemi dalam hati nurani, dan hati nurani sudah mulai diabaikan. Orang menuhankan yang lain-lain. Ini berhala-berhala baru kelihatannya ya. Bagaimana? Dan tadi dari Gorontalo sekaligus saja soal pandangan kita kepada wanita, mungkin tidak hanya wanita, tahta, harta dan lain-lain. Silakan Pak Mubarok. Jadi nurani kan dari bahasa Arab nur. Nur artinya cahaya. Nah, menurut ilmu tasawuf ya, nurani adalah nurun yaktifuhullah fil qalbi. Cahaya yang ditempatkan Tuhan di dalam hati. Nah, oleh karena itu nurani enggak bisa kompromi dengan kebohongan. Itu nurani. Kalau hati masih bisa menghelat ya, tapi kalau nurani tidak. Tetapi cahaya itu tereduksi oleh perbuatan maksiat. Orang yang makannya dari hasil korupsi, itu cahaya nuraninya pasti redup. Kalau dia selalu berbuat kejahatan, nuraninya cahayanya mati. Nah, ketika mati, maka cahaya mati itu namanya gelap. Gelap itu bahasa Arabnya zulm, orangnya itu namanya zolim. Jadi orang zalim adalah orang yang gelap, berjalan di tengah kegelapan. Nah, jadi kalau sekarang banyak perilaku zalim, kezaliman itu menunjukkan memang nuraninya mati. Yaitu seperti melihat keadilan hanya dari bunyi ayat, tidak punya rasa keadilan. Begitu ya. Jadi itu terjadi ya, pada individu, pada juga masyarakat. Kalau demikian juga ini berpengaruh kepada pandangan seseorang melihat wanita, melihat kedudukan, tahta, betul. Melihat juga kepada harta ya, begitu. Gimana betul, Pak? Memang ada yang sifatnya individual, ada yang sifatnya sosial. Dulu, kolektif ya. Kenapa pemimpin para pendiri negeri ini kok pandangannya sangat komprehensif? Karena kesulitan waktu itu luar biasa. Sekarang ini jarak antara kesulitan dan fasilitas itu anu sekali gitu ya. Satu sisi banyak orang kelaparan, satu sisi orang pesta juga begitu banyak. Nah, oleh karena itu orang susah menghayati penderitaan. Nah, dari itulah maka kemudian nurani itu menjadi remang-remang. Remang-remang ini ya. Nah, oleh karena itu kemudian nurani sosial itu yang rendah sekali. Nurani sosial itu luar biasa. Tapi seandainya satu bangsa mengalami kesulitan yang sangat dan merata, itu nurani sosial akan hidup. Solidaritas sosial itu akan hidup. Mungkin program kita itu harus membuat suatu program agar solidaritas sosial itu hidup ya. Tidak perlulah kita merasakan kepahitan semuanya, tetapi orang yang tidak pahit harus tahu bahwa ada orang yang hidupnya itu pahit ya. Nah, oleh karena itu sesungguhnya adalah yang namanya pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana dalam tatanan sosial itu akan menyuburkan nurani. Jomplangnya keadilan sosial itu akan melahirkan iri, dendam dan sebagainya, di samping yang menikmati sama sekali enggak peduli kepada yang kekurangan. Para pemirsa, saya mohon maaf harus memutus dahulu. Kita mendengarkan lagu berikut ini dan nanti kita akan berbincang lagi dengan Mas Sony. Jangan lupa hubungi 574-3476 atau 021-574-3478 di dalam kajian kebesaran Tuhan dan menganalisa situasi maupun keadaan dan pengalaman kita masing-masing. wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang Esa. Dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya Pencipta alam semesta. Siapa selalu berbakti, mengabdi pada Ilahi, kan sentosa selamanya dunia dan akhir masa. Pemirsa, hamba Allah yang mulia, kembali lagi percik perenungan dengan tema kebesaran Tuhan. Jangan lupa menghubungi 574-3476 atau 021-574-3478. Pak Mubarok tadi mengatakan bahwa jarak antara yang miskin dan yang kaya, antara orang-orang yang mengalami kesulitan dan kemapanan, demikian jauhnya sehingga tidak ada nurani sosial yang disebut tadi kesadaran untuk bahwa hidup kita ini belum merata. Dan kita tidak perlu kembali ke tahun 45, tahun 47 untuk mendapatkan kondisi di mana semua rakyat Indonesia itu bersama-sama merasakan puncak dari cobaan dari Allah, sehingga pada waktu itu kita pun bersama-sama dekat kepada Allah dan jauh dari zalim atau gelapnya, di mana sehingga agenda orang tertentu ternyata sasarannya hanya hal-hal yang tidak menenangkan hatinya. Nah, bisa menghubungi kami dan berbincang dengan Pak Mubarok dan menggali dari pengalaman Saudara Sony. Mas Sony, mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan kepada Pak Mubarok? Kembali kepada saya sendiri, tertarik dengan nurani. Ya. Kalau memang kepekaan masyarakat kita sekarang, mungkin termasuk pribadi saya juga, banyak hal-hal yang kita, kalau kita lihat misalnya di dunia pendidikan kita, Pak Mubarak, ya. Karena menurut saya juga baik buruknya bangsa ini tergantung di pola pendidikan yang di bangsa ini. Yeah. Nah, saya melihat juga sisi nurani dalam pendidikan nasional kita juga kurang penekanan. Yeah. Walaupun mungkin kalau Profesor Arief dulu selalu menekankan budi pekerti gitu ya. Yeah. Tapi artinya realita dalam pelaksanaan generasi kita untuk pendidikan itu juga kayaknya belum yeah, secara nyata real gitu. Nah, itu mungkin yang perlu dibudayakan oleh mungkin para tokoh apa yeah, seperti itu. Baik, sebelum dijawab oleh Pak Mubarak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Profesor. Ya, silahkan. Dari mana dan siapa dari ini? Dari Susan, Jakarta, Prof. Ya. Saya mau tanya, Prof. Ya, silakan. Apa saja yang harus kita lakukan berhubung dengan kebesaran Allah? Ya. Agar cahaya nurani kita itu selalu terang, Prof. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ini, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dari mana? Siapa? Dari Arif, Jakarta. Oh iya, silahkan, Mas. Ini tentang kebesaran Tuhan. Ya. Hancurnya negara kita ini pun kebesaran Tuhan. Ya, itu di surat ini, Pak Mubarak, di Al Imran ayat 140. Ya. Antara kejahatan dan kehancuran kami pergilirkan. Dan kalau ini terbukti, ini kebesaran Tuhan. Tapi lanjutan ayat itu, Pak Mubarak, kan di sana ada perintah, kalau negara hancur, kita disuruh belajar lagi. Suruh belajar dari nol lagi tentang Quran, tentang agama, tentang hati nurani. Yeah. Nah, siapa yang saat ini mau memulai, pasti dikatakan gila. Dan itulah yang mendapat kebesaran Tuhan. Ya. Menurut saya gitu, bagaimana Pak Mubarak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ari. Iya. Ya. Silakan. Iya. Tadi ada pertanyaan, lalu sekaligus saja ya, dari Mas Soni, lalu ya, bagaimana caranya supaya hati nurani ini terus cemerlang ya, begitu? Iya. Dan pertanyaan yang terakhir tadi. Iya. Contoh ya, saya jadi guru ya, ketika 10 tahun pertama guru tak lebih kecuali pekerjaan. Kalau honornya gede senang. Iya. Yeah. Kalau enggak ya malas juga. Ah gitu ya. Hmm. Baru tahun ke-13 saya merasa menjadi guru yaitu yang dalam ungkapan bisa digugu dan ditiru. Yeah. Ah gitu ya. Hmm. Ketika saya mendalami kasus-kasus anak didik, ketika saya jadi guru BP, nah, ketika ada anak punya problem, selalu-selalu sampai ke rumahnya. Nah, kemudian kenapa anak begini? Subhanallah, kasihan sekali. Ya, ya. Sejak itulah saya baru mencintai pendidikan. Dan kalau ada anak yang prestasinya menurun, itu saya enggak marah, justru kasihan. Dan sejak itulah saya enggak peduli kepada honor, gitu ya. Dan ternyata honornya sempat semakin banyak malah, gitu ya. Itu jadi semakin kita menghayati kesulitan orang, itu nurani itu akan bercahaya, gitu ya. Kalau untuk ibu tadi, bagaimana caranya? Secara praktis gini, orang itu harus selalu bertanya siapa aku, siapa aku, ya. Aku ini orang besar atau orang kecil? Orang berguna atau tidak berguna. Kita ini banyak menerima atau banyak memberi. Ya. Kalau orang banyak bertanya seperti itu nanti nurani akan yang jawab. Karena pada akhirnya ketika jujur, sesungguhnya kita ini lebih banyak menerima daripada memberi. Betul. Sesungguhnya meskipun orang mengatakan bapak yang kami hormati, kita ketanya ternyata kami sebenarnya tidak terhormat. Gitu ya. Kalau orang banyak bertanya kepada diri sendiri, makanya Nabi mengatakan istafti kolbak, tanyalah ke hatimu sendiri. Gitu ya. Maknanya orang jujur. Kalau orang jujur itu biasanya nuraninya semakin bercahaya, semakin bercahaya. Agak menyelak sedikit sebelum nanti kita menyelesaikan pertanyaan juga dan komentar dari Jakarta tadi dari Pak Arief. Ini jujur gitu ya. Mengapa orang bisa tidak jujur? Apakah karena dia itu mencari selamat atau memang bertuhan kepada yang lain? Apa agenda kehidupan sehingga orang itu hati nuraninya padahal jujur tapi tindakannya tidak jujur gitu. Ya. Orang enggak jujur itu karena manajemen yang keliru. Contoh, orang korupsi ya, itu semua tahu bahwa itu salah. Pikiran mengatakan ini salah. Iya. Iya. Tetapi ada masukan. Masukan yang keliru, bahkan ala sekarang kan udah zamannya semua orang juga korupsi. Sedikit enggak apa-apalah. Ya itu yang disebut menghalang cara ya. Masukan seperti itu didengar. Iya. Nah, ketika itu terus diikutin, maka itu menjadi biasa. Iya. Dan ketika biasa, maka nurani lama-lama enggak berfungsi. Ya. Baik, Pak Mubarak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Ibu ini dan dari mana? Dari Ibu Mulyani, Ciputat. Ya, Bu Sri. Masalah pendidikan, Pak. Ya. Saya melihat di sini ada satu contoh yang perlu mungkin saya sampaikan. Para guru itu di dalam memberikan suatu pendidikan itu kak, diharapkan guru-guru itu sendiri mempunyai suatu pendalaman ilmu. Maksud saya begini, kalau kita lihat contoh guru-guru itu ada beberapa yang membuat hukuman yang kurang mendidik. Saya pernah ada contoh murid-murid itu berbuat apa namanya baik Ibu, ya, sudah tertangkap ya, disingkatkan saja ya. Baik-baik Bu, sudah tertangkap apa yang Ibu maksud. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Halo. Ya. Siapa dan dari mana? Halo. Halo. Silakan. Halo. Ya, ya. Silakan, silakan. Ini dari Bukit Tinggi. Dari? Kediri. Ini Bukit Tinggi. Ini. Oh, Bukit Tinggi ya. Ya. Ini dari Bukit Tinggi. Ini. Silakan Ibu. Eni, bukan Eni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Prof. Selama ini saya menjejak sakit yang berat. Jadi hati nurani saya itu kadang-kadang bisa menerima apa yang saya alami. Bahkan kadang-kadang saya sering putus asa gitu. Jadi apa waktu saya sadar, saya meminta kepada Allah sehingga saya tidak bisa menentukan apa yang harus saya lakukan. Gimana tuh agar kita supaya bisa menerima dan ikhlas apa yang diberikan Allah kepada kita. Ya, baik. Terima kasih ya. Mas Soni berkali-kali mengatakan pasrah, lalu dalam kepasrahan itu tiba-tiba Anda sembuh ya. Sebenarnya dalam kepasrahan itu saya juga tetap berusaha secara logika, profesinya Pak. Saya kan harus ke rumah sakit juga, harus saya dokter juga. Samping itu kita perkuat diri bahwa kalau Allah memberikan semacam penyakit sama saya, pasti Allah punya resepnya untuk menyembuhkan saya. Kepasrahan yang dekat itu pasti kita dengan kalau kita orang beragama dengan syariat agama pastinya. Tapi dengan tentu ya tadi, kita tidak lepas bahwa kita juga harus berobat secara berikhtiar ya. Nah, baik Pak Mubarak. Pak Mubarak belum selesai tadi menjawab beberapa pertanyaan. Silahkan dirangkum saja, silahkan. Tentang apa bahwa kehancuran satu bangsa juga kebesaran Allah, itu betul juga bahwa jatuh bangun satu bangsa itu juga merupakan wujud dari kebesaran Allah, yaitu apa, berlakunya hukum keadilan. Gitu ya. Siapa yang rendah hati, ya, pada akhirnya dia yang menang. Ya. Siapa yang sombong, pada akhirnya siapa yang jatuh. Ya. Pada umumnya kehancuran satu bangsa itu biasanya karena kesombongan. Ya. Nah, orang yang santun, rendah hati, mengalah, itu dalam perjalanan sejarah justru dia yang menang. Maka tidak aneh ada orang yang dipenjara, keluar dari penjara justru dia menjadi orang yang sangat terhormat. Sementara ada orang duduk di kursi kekuasaan, begitu turun langsung ditangkap KPK. Gitu ya. Nah, sejarah panjang itu membuktikan kebesaran Allah, bahwa yang besar ya benar-benar besar, meskipun dia dipojokkan di tempat yang kecil. Jadi kalau umpamanya kita mau mendapatkan kebesaran Allah yang kebesaran Allah itu semuanya positif ya. Tetapi kebesaran Allah yang kita tidak sampai menderita itu apa yang harus kita kembangkan di negara, bangsa, dan pada individu kita masing-masing. Sesungguhnya semua yang datang dari Tuhan enggak ada yang menyakitkan. Ya. Ya. Oh, begitu. Ya, karena sakit pun ada maknanya. Nah, gitu ya. Ya. Hanya ada orang yang sudah bisa menerima dan ada yang enggak bisa. Ada orang yang sakit, temannya sehat, ya. Kemudian di ujung perjalanan yang sehat itulah yang terlibat kejahatan. Akhirnya sengsara. Orang, aduh, untung aku sakit nggak terlibat, gitu ya. Jadi orang harus lihat perjalanan yang panjang, apa yang diberikan Tuhan pasti itu ada kebaikan. Baik, terima kasih. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, di dalam diri kita ada satu tempat yang harus kita jaga, pelihara dan diperbaiki mutunya, yaitu hati nurani. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berdialog dengan hati nurani kita ini. Dan hanya bagi mereka yang tadi dikatakan oleh Pak Mubarok, tidak sombong, santun, dan mau mendapatkan cobaan dengan penuh kesabaran, seperti saudara Sony yang sudah alami, kita semuanya harus mau percaya dan betul-betul yakin bahwa kebesaran Allah itu akan menunjukkan kepada kita keadilan dalam dan keseimbangan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bangsa dan negara ini mempunyai hati nurani dan kita semuanya jujur, mempunyai solidaritas bersama untuk merasakan kepahitan itu bersama, dan kita tegakkan kejujuran di negara dan bangsa ini sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan kebesaran-kebesaran di mana kita akan mampu menghadapi cobaan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang tidak hanya berprestasi tetapi berharkat, bermartabat di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dengarkan satu lagu karangan Dwiki Darmawan, dipopulerkan oleh Novia Kolopaking dengan menyebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkanlah hidup. serahkan pada Allah semata. Serahkanlah duka gembiramu agar damai senantiasa hatimu. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata. Serahkanlah duka gembiramu agar damai senantiasa hatimu.